jangan tertawakan pertanyaan ini. Apa aku boleh menelponmu nanti? Mungkin engkau bisa beri penjelasan mengapa senyummu betah diingatan. Kau boleh percaya atau tak percaya, tapi semua yang terjadi tanpa rencana seperti penjara, tapi bahagia. Baru ini ku sadari cinta terjadi. Sembunyikan perasaan ini, tapi ku curiga kau sudah mengerti. Mungkin engkau bisa beri penjelasan.